Rukun kemarin ada 17, kemudian kita bahas satu persatu rukunnya kan. Pertama masalah niat kemarin. Masalah niat, kalau sholatnya sholat fardu, niatnya 3, niat sholat, kemudian jenis sholatnya, kemudian sholat fardu, ya kan? Kalau sholatnya sholat sunnah yang ditentukan waktunya, niat sholat, dan tentukan jenis sholatnya. Kalau niatnya sholatnya cuma mutlak, cuma niat sholat aja. Dalam hati niatnya sholat, dah. Sah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Sudah kita bahas kemarin takbiratul ihram. Gimana caranya kan? Harus dengan ucapan Allahu Akbar berurutan, tidak boleh ditambah waw. Ya kan? Tidak boleh ditambah waw, tidak boleh dipanjangkan alifnya. Yang penting Allahu Akbar. Dah. Kemudian syarat yang ketiga adalah Al-Fatihah. Kita bahas kemarin Al-Fatihah. Harus berurutan Al-Fatihah, ya kan? Kemudian huruf-hurufnya, uy. Kemudian hurufnya harus betul mengucapkan Al-Fatihah satu persatu. Jangan sampai mengucapkan hurufnya salah sehingga merubah makna nanti. Kemudian perhatikan di mana letak-letak huruf-huruf yang ada tasdid, yang ada sabdunya, kan? Nah, kemarin kita bahas, yang ada sabdu ada berapa tempat kemarin? Ada berapa belas kemarin tuh? Hah? Ada 14 tempat yang ada sabdunya dalam Al-Fatihah. Nah, sekarang masalah mengangkat tangan. Takbiratul ihram kan rukun. Yang mana yang disebut takbiratul ihram? Ucapan. Ucapan Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Mengangkat tangan bukan takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan bukan bagian dari takbiratul, maksudnya bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi kalau kita Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan tidak masalah. Jelas? Nah, hukum mengangkat tangan, sekarang poinnya hukum mengangkat tangan dalam takbiratul ihram adalah sunnah. Hukum mengangkat tangan dalam takbiratul ihram adalah sunnah. Atau gini nih bahasanya. Tempat-tempat yang disunnahkan mengangkat tangan. Nah, tempat-tempat yang disunnahkan mengangkat tangan. Tempat-tempat yang disunnahkan mengangkat tangan, satu, waktu takbiratul ihram. Jadi pas kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu gitu ya, tempat yang pertama yang mengangkat tangan. Yang kedua, waktu mau ruku. Waktu mau ruku, ketika hendak ruku. Yang ketiga, ketika akan i'tidal. I'tidal artinya berdiri dari rukuk. Empat, saat berdiri setelah tasyahud awal. Caranya bagaimana? Caranya dua. Yang penting tangannya ini lurus menghadap kiblat. Kemudian diangkat tangan, cara yang pertama sejajar dengan bahu. Nih, Allah Akbar. Satu, caranya sejajar dengan bahu nih ini. Sejajar dengan bahu. Cara yang kedua, ini bahu loh. Sejajar dengan bahu kan? Nah, Allahu Akbar. Cara yang kedua, sejajar dengan telinga. Kira-kira ya, dikira-kira ya. Allah, kan sejajar telinga kan? Nah. Yang pertama sejajar dengan bahu, yang kedua sejajar dengan telinga. Ada pun sebagian orang yang saking terlalu api, terlalu kadang-kadang tidak ada takbir seperti itu. Takbir mulai namanya itu. Sama ya, berumpah dengan lagi. Takbir sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Dikira-kira ya, dikira-kira ya. Sunak-sunak. Harus nanda, ada perlu. Harus dikira-kira ya. Kira-kira sejajar sudah, selesai. Jelas. Jadi caranya adalah mengangkatnya satu, sejajar dengan bahu. Yang kedua, sejajar dengan daun telinga. Nah. Nah, ada pun sedekap. Sedekap itu satu, bisa ditimpakan tangan kanan di atas tangan kiri. Ditimpakan tanpa digenggam. Timpak ya kan? Nggak digenggam. Yang kedua, digenggamkan. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya senyamannya. Di antara perut sama dada yang paling nyaman. Bukan di atas dada, bukan. Tapi di antara perut dan dada yang sudah ini pas. Nah, di antara perut dan dada. Ini bisa ditempel, bisa digenggam. Sudah? Nah, siku juga bisa. Siku juga ada. Oh. Nah, pokoknya ialah digenggam. Di pergelangan di sini digenggam atau di tengah-tengah atau di siku enggak pernah, enggak tahu. Yang penting digenggam ya lah. Ini kan? Nah. Yang penting tangan kanan di atas. Nah, boleh enggak kalau di samping? Nah, itu bid'ah. Kalau di samping, bid'ah. Itu enggak ada diajarkan. Sebagian orang kan dulu zaman sahabat pengen pegang pedang. Mau perang. Gitu. Nah, ini ngade-ngade. Pulut ke samping itu kan? Banyak. Dah? Kemudian bab baru lagi sekarang. Syarat-syarat di dalam sujud. Syarat-syarat di dalam sujud. Syarat-syarat apa? Bami ya. Syarat-syarat di dalam sujud. Bami juga mungkin saya bumbu ngomong. Ini sekarang. Satu. Ada tujuh. Syarat-syarat di dalam sujud ada tujuh. Satu. Sujud di atas tujuh anggota badan. Sujud di atas anggota tujuh anggota badan. Nah, anggota badannya pertama satu adalah kening dan hidung, nah itu satu. Kening dan hidung satu, berarti keningnya nempel, hidungnya pun nempel. Bagaimana kalau di pesek? Nah, majukan dikit. Ya, jangan jauh-jauh, nanti hidungnya tidak nempel, tidak sah. Nah, makanya tidak usah terlalu jauh ke belakang. Maju-maju, dekat-dekat. Sudah? Harus menyentuh tujuh anggota badan. Satu, hidung dan kening, itu satu. Yang kedua dan yang ketiga, dua telapak tangan. Tulis dah. Dua. Satu, kening dan hidung. Dua dan tiga, dua telapak tangan. Sudah, tiga dan empat, lutut. Oh, 3 dan 4. 4 dan 5, lutut. 1 kan kening dan hidung. 1 tuh. Yang kedua dan 3, 2 telapak tangan. 4 dan 5, 2 lutut. 6 dan 7, ah, nah. Apa? Ujung-ujung jari. Ujung-ujung jari itu menghadap ke kiblat. Sudah? Lutut. Syarat yang kedua dalam sujud. Syarat yang kedua dari sujud. Keningnya, keningnya terbuka. Keningnya terbuka sehingga menyentuh tempat sujud. Hmm. Ya, sebaik. Ya keningnya terbuka dan ditutup total gitu loh. Ini tinggi aja. Hah? Syarat yang kedua, keningnya itu terbuka, nggak ditutup total gitu loh. Dia harus menyentuh tempat sujud. Kemudian yang ketiga, bertumpu dengan kepala. Sujud itu bertumpu dengan kepalanya. Jadi pusat kekuatannya itu di kepala. Ya. Nah. Pusat kekuatan itu di kepala. Kemudian yang keempat, dia tidak turun sujud dengan niat selain sujud. Tidak turun sujud dengan niat selain sujud. Maksudnya dia turun sujud tapi niatnya bukan sujud. Niatnya untuk nyium tanah ya kan misalnya. Nah, niatnya ngantuk, yang tidur biar kacik biasanya kan sholat kan. Pas dia sujud kan tidur, dia kan enggak bangun-bangun kalau sholat terawih tuh. Wui, udah bahasa Belandir biasanya. Liur. Nah, kan? Jadi niatnya harus buat sujud, bukan buat tidur di dalam sujud. Nah, kemudian tidak sujud di atas suatu yang membatasi, jadi alas. Tidak sujud di atas sesuatu yang jadi alas. Maksudnya di atas imamah gitu loh, dia apa, sorban. Sorbannya dililit sampai ke telinga, apa saya kata, ke hidung. Sehingga dia sujud tuh apa? Keningnya enggak nempel ke tanah. Nempel kok. Kan ada yang keras kan. Kalau enggak nempel enggak boleh, harus nempel nih. Sujudnya apa? Enggak boleh sujud di atas sesuatu batas gitu loh. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, bagian bagian bawah badan itu lebih tinggi dari bagian atas badan. Nah, paham nggak maksudnya kan? Nah nih, bagian bawah badan kan pantat, kaki kan lebih tinggi daripada kepala. Bukan terbalik, ini terbalik. Nih bagian bawah badan ini kan pantat, kaki kan lebih tinggi kan? Nah, lebih tinggi daripada kepala. Nah, itu. Bagian bawah badan lebih tinggi daripada bagian atas badan. Gini. Kalau kepala lebih tinggi, boleh? Nah, gak boleh lah. Abang lah praktekkan. Mana ini? Sama ya. Tinggi bagian belakang lah. Udah? Gak boleh sama rata. Tidak boleh yang bagian bawah badan lebih rendah, tidak boleh. Yang ketujuh terakhir, tumakninah itu tenang. Maksudnya setelah badannya pas, habis itu membaca satu kali zikir subhanallah rabbiyal a'la. Hah? Tiga kali boleh, lebih dari tiga kali pun boleh. Lebih dari tiga kali. Ya. Udah? Paham ya? Ya. Itu syarat-syarat dalam sujud. Kemudian tambahan. Tambahan dalam sujud itu disunahkan untuk melebarkan tangan. Untuk melebarkan tangan. Kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, Nah, kita harus memberikan keringanan untuk jemaah di samping kiri dan kanan. Jangan ya kita besarkan lebar-lebar, orang suruh nyium keteknya. Kalau sholat munfarid, sholat seorang, sholat sunnah kan, nah, tangannya dilebarkan. Nih. Nah, ini kan, ini lebar tuh. Kalau sujudnya pas tuh enak, badannya dan sakit kepalanya. Kalau sujudnya dan pas, kepalanya sakit, badannya pun sakit. Biasanya kan, badannya sakit, tapi kalau ini kan pas lah. Nih, kan bertumpunya di kepala. Lepas tuh batangannya. Ah, maju lagi kepalanya, maju lagi. Jangan lagi. Nah, dah. Dah, cukup. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.